الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صلاة الجماعة الشباب رحمنا رحمه الله نسأل الله تعالى pada kesempatan ini sebagaimana yang kita telah sebutkan lagi bahwasanya setelah kita berkumpulan muhawarah selama dengan sehat positif daripada calon langsung dari masyarakat kita dalam video tentu adalah sebelah akal Adi Mansur Al-Yarani Bapak Ali Prasetyadi dan Nurul Syahrofi yang boleh dikatakan sangat dekat dengan Syahrofi dan bahkan boleh menyebabkan kepada Syahrofi. Sebenarnya di mana dia pada waktu itu kemarin juga ada usaha untuk datang langsung. Ada keinginan apa buat demikian? Jadi pada waktu masyarakat ketika beliau datang ke kedubes Indonesia Raya permintaan yang banyak. Jadi bagi yang sudah datang, seolah harap ke depan beliau akan sahabat. Ya, beliau mungkin berlihat dan seorang masih dilihat yang diwasiatkan oleh orang tua kita belajar ilmu. Di samping saya waktu itu terjadi bahwa ada seseorang kosong royal baru kenal, artinya baru mengerti tentang fitnah. Utbi kepada ini di mamlaka fitnah kalam al-garam kalamnya. Terus dia bertanya kepada orang tua kita tersebut, Yusuf, kepada siapa kamu mewakilkan kami untuk belajar diri ya? Beliau katakan, ya, belajar dengan apel-apel di Mansur. Kalau saya sudah berulang, saya jelas pada Allah. Saya keluarkan, itu tidak ada yang tiga. Sudah jelas, beliau adalah ulama besarnya. Tiga antara sebab, untuk ilmu, dan orang dekat, maksudnya, sebagai orang yang kadang-kadang diusut oleh sekolah, sekuai, sekapal, dan berinjil orang. Ya, nah, apa-apa beliau tidak mendengar pada hari yang lalu tentang perkara itu kita keseluruhnya. Ya, sebenarnya perkara ini bagi kita dan Indonesia bukan suatu hal yang asing lagi. Maksudnya kita menyatakannya. Tapi kita menyatakannya, bukan perkara yang artinya tersembunyi. Ya, sering kita menyatakan kita bersuruh ya Allah Allah dan bahkan kalau kita menanyakan CDC kepada suatu saat mahali beliau juga menjelaskan bahan kita adalah Allah semua dia yang menjalani seragi seragi seragi di masa saja Allah Allah. Saya mengangkat waktu itu saya bersama pejuang Mubarak sama Andri Serendoni yang telah bergabung dengan Risa di Mubarak ini. Serendoni ini dia ya Allah masalah. Tapi karena dari jamaah di Mubarak kita di sama-sama Mubarak itu sama juga sampai selesai ini. Dan perkara Allah dia tidak dalam berdua itu adalah perkara yang menjual dunia kita. Kita mesti dengan ini. Dan kita para di selain seperti ini, jadi itu problem jelas Allah lewat dunia ini. Problem ini muatlah. Wajah ke wajah, cek ke cek, dan kita kenal hukum yang ada di dalam diri, kenal di bulan-bulan ya, oleh karena itu Allah, tentang dunia, ya, terjadi kata-kata masih ada kata-kata itu. Yang ini oleh sekolah dan seperti ini. Dan berlaku yang lainnya sama Abdul Aqim dan lainnya sekolah terjadi. Itu langsung kita berlaku dengan orangnya. Sudah terjadinya Dan ini pasalnya dia selagi yang kelakar wajibnya yang sepak ini tengah, ya sepak, ya isbal itu muka mereka itu jalan yang baik. Mereka mengatakan ini Robi Andi. Mereka mengatakan berada di lima mata dia. Begini ni tak, coba begini ni tak. Tapi kalau saya buat perbiasalah. Ya, sekarang semua Allah itu membongkar hadis-hadis itu sama sekali. Suruh ini sama sekali. Tenang, tidak ada yang tahu. Jadi kita tidak ada yang tahu menjadi orang Allah. Bukan kita yang ada yang tahu dulu ini. Ini kita pakai dalam beberapa orang. Itu anak anda. Ya, pakai dalam beberapa orang anda. Di akhir tahun keempatnya, selesai kita melihat kita berpulang. Itu Nabi Muhammad dan Muhammad Al-Jadri. Dan yang jadi, mudah-mudahan yang berapa itu adalah Syekh Mirdi As-Sahibi. Dua orang yang berapa ini mengatakan, ya, Dawah, bukan Dawah, jadi ini adalah apa namanya? Di sini semua dulu, sesuatu saudara. Iman. Pertama kali kita akan berbeda cara berbeda. Suatu semua itu kalau kalian berdiri ke posisi Quran, Allah itu, ya tempat biasanya orang merasa itu semua diperkirakan pada masa itu hadir mungkin lebih daripada dua. Pajak berbeda. Semua bicara tentang dunia. Semua bicara tentang sementara kerumia, sekiranya kerumia, kerumia, kerumia, kerumia, jadi kurang tiga aja. Telinga itu sendiri dan mata itu pimpinan jenisnya menampilkan apa-apa melalui selagi berdiri ke dalam kalau itu tapi apa-apa saat adalah selalu lorongan masih mahalah, berjalan dengan mereka. Kita hanya oleh Muhammad SAW, sehingga Nabi SAW selalu keadaan di sisi. Bagaimana? Seribu masyarakat, ini telah dilakukan ini. Baru saya ingin ini. Nah, apa yang saya akan oleh seorang ini? Seorang ini, berbicara, karena saya mati ini, saya akan oleh seorang ini, tidak akan oleh seorang ini, tidak akan oleh seorang ini. Mulai itu, saya harap, saya berada abad. Itu juga adalah perbedaan dunia. Sebahagian dari pemerintahan itu dikatakan secara langsung televisi kaum ini. Semua semuanya dikatakan lebih berluas lagi. Ya, jadi televisi berluas maka untuk berluas ke pemerintahan dan pemerintahan tempat semua masyarakat ini. Gimana? Kita berapa sahaja, kita berapa, kita bukan dengan cara baca buku, ya. Sebelah berapa, kita dengan masalah kuliah, sebelah berapa, dengan poster-poster. Ya, ini kalau kuliah, sebetulnya, dan ketika kita berapa, bagaimana? Begitu ada anak Madinah. Semoga dengar kita bersama, ada sama ada. Tersebut, kalau masih tidak, setelah Nabi Akhir Nabi dan Nabi Akhir tersebut tanpa tinggi itu sudah jadi raja artinya punya iman yang terbaik. Bagaimana? Itu betul-betul ketakutan ini jadi sebab khawatir mereka ya terlibat mereka di yang jadi anti digagalkan semacam takut mereka. Karena maksudnya ada tujuan di sini menjelaskan kepada umat sesuatu yang tidak itu mereka tahu bulan dan mereka tahu mereka mengingat. Saya akan berjalan ke bulan bulan banyak pada diri ini kepada Allah tahu kemudian Allah tahu kepada saya selamat hari Allah kepada mereka yang datang sama hari ini yang baru ada diri akhirnya apa lagi tanpa itu pada besar kamu. Dia akan menangkap kita dengan perkara itu. Lima orang ini juga dia. Saya akan berkata dengan Pak. Kita sini juga dia. Sebab itu. Dan yang nanti itu berkata dengan Allah. Lima orang ini. Ya. Pergi ke rumah dia dengan keledaranya. Tiga orang ini. Jangan dikasih tahu orang lain. So. Silahkan kembali. Pak. Rasulullah. Selamat pagi. Mulakan awal. Dan sebelumnya kita bunga deh. Nampaknya anda sudah lihat mulut-mulutnya yang merasa setelah awal itu apa kalinya sih, apa hati, apa kalinya sih, apa kemana bisa, ya ada tidak pernah mampu rekomendasi dia yang untuk menjebolkan dosa. Hanya ini ujiannya saja. Jadi apa? Semangatnya. Amalan ini ada apa? Ujian ini mana dia? Tadi mampu kita berdoa. Kalau tidak, kalau dia ikan itu ikan itu berjalan. Bagaimana? Begitu cara itu. Dan kita tahu semua. Awal selama dengan kemudian, ya, awal selama jangan berhenti. Bagaimana? Apa yang dinamanya sabar? Islam selain mutakar. Islam selain mutakar. Sempurna dan meliputi. Islam mutakar dari kalangan yang Islam mutakar dari kalangan Islam mutakar dari kalangan yang Islam bicara tentang ekonomi. Macam tu. Kita bermula ulama dari negara ini. Bagaimana? Tapi alhamdulillah, setelah kita kenal semua. Karena Rasulullah itu selalu pada punya dewi dan pergi dan pergi. Alhamdulillah, ada Allah bersalam. Kita tidak bisa. Mereka selalu melihat Rasulullah kalau kita anak Madinah berbicara dengan teori dan praktek. Susu kita dalam hal ini. Alhamdulillah itu sedikit bukan lima dari kita nama Rasulullah dan sekali kata halalnya yang kata kita untuk selalu tolong-tolong mereka kebajikan dan takwa Allah mengajar ya dan beliau menjelaskan tentang kedudukan halus sunnah dan wal jamaah ya menjelaskan tentang halus sunnah dan wal jamaah dan bahayanya halus sunnah wal jamaah itu jadwal juga dan kemudian juga mengetahui kebajikan Allah dan Allah. Kita tidak tahu kalau ini betul-betul kita membaca listrik. Ya. Kita tidak tahu kalau ini betul-betul kita membaca listrik. Kita tidak tahu kalau ini betul-betul kita membaca listrik. Dan kita tahu kalau ini betul-betul kita membaca listrik. Jadi, Rasulullah harus ada ini. Dan ini kita akan mengatakan kita akan mengatakan kita akan mengatakan kita akan mengatakan kita akan mengatakan kita akan mengatakan kita akan mengatakan kita akan mengatakan. Bagaimana? Begitu cara pembelajaran tersebut. Dan kemudian mereka tersebut akan membantu bilangan untuk istiqomah di dalam diri, di dalam sunnah. Istiqomah sabar Allah. Dan juga mempelajari Al-Qur'an Al-Qur'an Allah. Ya, mempelajari dan mengikuti menjalankan, dirasakan, dan akhir tetap dan mendekatkan kepada Allah itu banyak perbedaan-perbedaan yang seperti ya, dia juga singgung dari kalimat yang kita sebutkan dan berdasarkan juga yang kita pelajari sebelumnya berdasarkan berdasarkan kita apa yang kita lakukan di Allah berdasarkan kita menyebutkan adalah ucapan agung adalah Allah dan tadi juga disebut kembali mana yang dia Allah adalah Al-Fatih Al-Anda ya, Fahri Fahda Al-Fatih Allah Allah Allah Syekh Al-Fatih Syekh Al-Fatih Syekh Al-Fatih ya Abu Hurairah ya, jangan berkata hal ini. Ya, betul-betul. Alhamdulillah. Ya, baik di dalam wahirnya atau di dalam matinya. Ya, benar-benar berkata sama Al-Fatihah dan berkata untuk tak berubah. Ya, dalam hati bukan yang tegak iman sebagai yang kita makan tak. Tapi dalam kata Allah mengetahui tempat-tempat tersebut untuk menghindari kebatilan. Beliau juga ini merupakan orang yang tidak mengerti tentang kebatilan kebatilan berbagai orang yang tidak mengerti tentang kebahagiaan terjatuh ke dalam kebahagiaan tanpa biasa. Tanpa biasa. Kemudian juga tidak mengerti susah tersebut. Dan juga kami sebagai perubahan berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada agama dan di seluruhnya. Ya, maka siapa yang butuh tidak mengerti tentang kebahagiaan tidak mengerti tentang salah-salah, dia akan ya munkar, dia akan menyimpang daripada agama ini sementara kita mengenal dan bersyukur Allah dengan mengajar salah dengan tujuan kita untuk mengikutinya. Mengenal juga manakala Allahnya, mengenal juga manakala Allah yang berkaitan dengan tujuan dan imannya. Dengan perubahan saya akan minta dan akan minta dan akan minta dan akan minta dan akan minta dan akan minta. Ya, jadi yang tidak makanya dengan Allah bahwa saya akan minta dan akan minta yang simpel atau yang tidak akan minta juga karena saya berhenti saya tidak minta dan akan minta tersebut dan juga dengan Allah dia berkata-kata kepada kita tentang hukuman ya, berbahayanya menghadirkan muslim ya, karena menghadirkan muslim kepada Allah ini kita tidak mencari ya, kalau kita menjelaskan di sini ya, pada dia kalau ini sinar, jahil Lepas itu dia juga kalau tahu apa yang dikatakan apa yang dikatakan dan berusaha supaya mana yang berusaha dalam dunia Allah dimanapun di dalam mana kata-kata perusahaan adalah kedua manusia perusahaan dan perusahaan itu perusahaan perusahaan mesin sudah Turki surah Allah tidak berusaha negara kita pertama Bagaimana kita akan mengenal kita ini sudah membuka kepada kita terkawala untuk mengenal kejelekan-kejelekan alam Allah. Sebab Oleh sebab kotoran tadi sulit untuk dibersihkan kecuali dengan tasbih dan tahlil. Nah ini waktu tadi disebutkan gitu ya. Akhirnya ketika dia berdakwah ke bawah atau dikira berdikira ke bawah sini kemarin. Karena kalau mengatakan dia, ya, ya aku tuli ya, ya, aku tuli yang berfitnah, aku tuli yang berfitnah, itu dirasa. Nah maka, nah apa yang dikatakan kepada dia, bertanya maklumat itu tak berjaya. Maksudnya dan ini juga ya kita boleh dari pahala yang kita ada kita memperlukan pada Allah kita tidak menunggu yang ada pada Allah dan Allah dan saya seterangkan masalah kabar salam dan salam yang katakan harus semua benar setelah saya diadakan sebagainya baru dia seterangkan salam begini harus semua benar semua benar semua benar ini semua benar oh dia semua benar benar insya Allah benar hatta Allah Allah mu'tadilannya semua-semua tapi setelah dia Allah mu'tadilannya baru Al-Sunnah mu'tadilannya nama suruh Allah hanya mahat Al-Sunnah mu'tadilannya cuma dia mu'tadilannya dia seperti yang dia kisah tersebut selalu membaca secara pengalaman oleh sektor kita tersebut pasal yang pertama yang berdiri dalam Tuhan seolah Allah yang berdiri dia dalam hal ada dan tahu diri ya. Dan ya, berapa banyak? 1439 dia jelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang besar penjelasan Allah ini 29 atau berapa yang besar? Ini bukan 29 29 berapa Allah semuanya meninggal ke berapa? 29 99 tidak, 99 jawabannya sebab ini sudah tidak Oktober 6 bulan terakhir saya 6 bulan terakhir saya selama kemudian sebab ini kalau saya tahu ini data boleh buat ya semoga saya apa namanya saya utangnya ini semoga ini kamu juga ada urutannya juga ya sebab ini mungkin saya bisa apa namanya teman-teman ini kamu bisa bukti saya tiga orang itu masalah tiga orang jadi sebab ini sebenarnya merangkak dan masih bisa menjadi apa-apa ya. Nah, alat-alat yang datang dengan sebuah dua kali dia berjalan memperbaiki sebagainya ini dia mengadakan nasib maklumat muslimin dengan manhaj yang dipakai oleh dia dan juga juga lebih dari maklumat bagaimana saya terjadi di bawah penalu dan dikumpulkan kata-kata muslimin dan sebagainya untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Ini manhaj yang terjadi dan Allah Allah mengisahkan kepada suriannya kepada atapnya ya dia yang tubuh kemudian itu lebih kurang 23 tahun ya dan dalam fitnah juga demikian dan dia adalah ulama ya dan dia adalah ulama ya yang ahli di dalam menjelaskan menjabarkan kepada dia tentang bohong dia adalah Syekh Uthaimin yaitu Syekh Ahmad Yahya Al-Najmi rahimahullah. Itu juga boleh dijelaskan oleh beliau. Ahli beliau bahasa yang berpikir beliau, ya, dan berpikir beliau, ya, hingga beliau punya bisa berpikir dengan Ustaz Tahir dan sebagainya. Ustaz juga punya berpikir referensi sama beliau, kan, kesalahan kejadian juga. Yang ahli kongkar beliau adalah Syekh Muhammad bin Ali bin Haji Wahab, Syekh saya. Ya, dan mulai kesayangan dari Ustaz Ahmad bin Haji ini. Syekh Ahmad ini, Pahalu Kayang dan Sumahmat. Saya berharap Allah termasuk ikan Malaysia. Termasuk semua anak itu dikatakan oleh anak sekolah istri Jodi mengatakan anaknya mengatakan semua anak itu adalah merupakan musuh hati dengan wali. Fotokopi daripada sekolah istri dan sejarahnya, manhajnya, seluruhnya berharap Allah itu merupakan fotokopi semua anak yang ada di dalam sekolah barat dan dalam negerinya. Dan kepada Tuhan Yesus, ya juga dan Tuhan Yesus dalam Allah dan berjalan Allah banyak dalam Allahnya yang menjalankan daripada tentang buruk cepat yang besar dan yang sangat ini dalam Allah dan apa kita perusahaan yang menjalankan ustaz mereka yang satu ustaz dan yang itu yang berguna adalah tentang asma wa sifat. Ya, tentang asma wa sifat secara umum adalah dalam perkara tauhid. Sebab dia semakin kita muslim ini kapan kita tauhid? Semakin kita muslim ini ketika kita muslim ini kita muslim ini kita muslim ini kita muslim ini kita tauhid. Ya pernah. Dan pernah kita dengar perkara ini kita muslim ini mendakwakan tauhid ke rumah kita ada. Tidak ada. Ya, tidak ada, tidak pernah. Sebab kalau tidak lakukan tauhid, tidak akan kebanyakan jumlahnya. Jadi kita ini kalau takut dengan tauhid, kalau nak mengenal tauhid itu kan bom dalam diri. Kalau muslim lagi lagi ramai. Dan karena itu terkumpul dalam itu seluruh apapun yang bisa terkumpul dalam diri. Mereka tidak berada di tauhid. Nah, dan kalau nama Allah. Jadi kita sendiri kita mulai jamaah dari kita dalam terima diri, ya, jamaah komisi urusan, ya, sebagaimana yang telah ijma' para ulama, dan sebagaimana para ulama telah ya, anu ya, kalau tinggal di lantai, diberikan sehingga itu, dan itulah racun dihimpuskan oleh kedua dunia orang tua, dan itulah majalah nanti sebatas oleh yang langsung ke arah dalam ini, baru itu masuk ke dalam ini, setelah Allah, ya, dan kemudian di dalam setelah Allah, ya, di dalam, ya, menjelaskan tentang komitmen dia akan jemaah, ya, dia akan jemaah. Jemaah itu muslim, bagaimana kita jemaah tadi, bagaimana Allah telah merupakan madhab para ulama Islam, ya, madhab para ulama Islam, ya, dan mereka, ya, maklum, mengapa di atas kemudian masyarakatnya, kedudukan dan kantor besarnya, dengan apa pun jangan dikali. Ya, mungkin terbaik dari kamu lihat, ya, atau orang-orang yang sangat saktinya adalah sahabat atau sebut, ya, sahabat itu apa saja itu oleh makhluk, ya, orang bilang orang kamu lihat, dekat dengan dia, maka dia akan makhluk, tidak ada orang sama, semata Allah Muhammad juga, semata Allah Muhammad dan tahu itu juga mudah dari dalam ini. Perubahannya atau apa? Ini sudah dijelaskan di video dari Allah. Berguru dengan Abdurrahman Bukhari, pulang dia ingin menyatukan tiga jemaah di satu tanah. Ingin menyatukan Salafiyah, ingin menyatukan Ikhwanul Muslimin, ingin menyatukan Tabligh. Tiga ini disatukan di sini. Nah, ternyata dakwah kita pun sekarang terdiri daripada Ikhwanul Muslimin. Simpangnya, seluruh kita ambil daripada Tabligh, akhlak dan sebagainya. Akhirnya tidak ambil diperasa sekarang ini. Jadi dia pecah dari tiga ini. Tidak pun oleh Tuhan Allah SWT. Artinya bahwa sekarang ini tidak punya akhir, tidak punya mahal, dan tidak punya akhlak. Jadi harus berdiri berkati. Sekarang ambil Tuhan Allah, akhlak kau bukan berapa ini ke bawah. Lakan satu itu ada. Kemudian, ya, kubi ini. Dan, mereka ya, ini menunjukkan jemaah tersebut malu tunah tadi di bawah daya mereka ya, dan juga mereka berlaku Allah ya, menjadi kini ya, umat kepemimpinan kaum muslimin dalam berkah. Mereka juga mengadakan, mereka sendiri mengadakan berkah dalam tubuh mereka ya, atau mereka adalah Al-Ahad, perjanjian dan mereka buat ya, poin-poinnya dan pengaturan terhadap dia, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki sunnah di dalam manhaj, pertama dia akidah ya, dan kemudian Allah bahkan yang memahami keadaan mereka dia akan mengerti bernama Allah tentang ahli sunnah bagaimana kita bernama Allah bernama Allah bernama dan juga yang bernama Allah ma'rifat ahli sunnah. Ya, ya, ma'rifat ahli sunnah, ya, silam ulama, ya, ini adalah manhaj ahli sunnah, tetapi orang-orang kudu ini tidak menghormati para ulama, dan menjelang ulama. Kalau begitu lagi, ya, saya baru berada di atas ini adalah, ya, as-suruhiyah, khawariyyatun khawariyyatun akhriyyah. Suruhiyah adalah khawari modern. Sunnah adalah khawarij modern. Bagaimana beliau berkata-kata ya, 50 tahun atau 40 tahun sebelumnya mengatakan maksud dia tersebut tentang Tabligh. Tabligh dia adalah sufi atau afri atau sufi modern. Ya. Nah, kita seperti ini, sahabat Islam, Allah tak berkata. Habis telah berkata. Ini dijelaskan di dalam kita, sebuah juga. Pertama saya kata, Allah mahasiswa, tentang pokok mereka tersebut. Ya? Dan berkata Allah, macam-macam ini kenapa kepada Allah Maksam ini, sedikah seperti ini dikatakan, budak-budak Amerika. Ya? Seperti ini, saya cuma, Allah mencela para ulama tunda. Ya, dia katakan bahwa Allah sunnah tidak mengerti siwa-wiyah. Siwa-wiyah, itu dikini-kininya. Ya, nasihat Umar. Ya, nasihat Umar itu seorang-seorang mereka. Jadi, dia ada dalamnya nasihat tentang apalah siwa-wiyah. Sampai dikeluarkan Ustaz Usia seperti ini, Ustaz Usia ini, tentang Ustaz Usia seperti ini. Jangan lupa, dalam Ustaz tersebut. Mereka memakai keedah muwazanah. Al-muwazanah. Jika kita lihat, menyebutkan kejelekan dan kebajikan. Kalau kita bicara tentang satu persoalan, ya, bicara tentang kejelekan dan kebajikan juga disebut. Kalau kita bicara tentang pendidikan kelompok kesalahan, ya, ketika kita bicara tentang pendidikan tersebut, kejelekan dan kebajikan juga tersebut. Dan ini adalah tahun-tahun yang baik, dan manhaj muwazanah tersebut adalah manhaj jihad. Ya, orang yang berjalan berjalan. Tidak ada orang asli atau orang dari politiknya, politiknya. Apakah ada perbedaan dalam kelompok dan kelompok yang ada di hari ini dalam masa? Tetapi ada perbedaan dalam kelompok. Apa yang ada itu berjalan. Itu tidak perlu dia menyebutkan kebajikan itu. Karena tidak cuma mengeluarkan daripada manhaj dan kerusakan. Yang tidak berhenti kepada semua kebajikan, mendapatkan kebajikan begini suaranya dia. Oke, bukan begini maksudnya sini lagi ya. Lebih dekat dia kepada orang seperti itu. Lebih dekat dia kepada orang seperti itu. Ada. Dia lebih dekat kepada orang yang tidak jelas adalah Allah. Ini dirinya. Ini dirinya. Lebih dekat dia kepada orang seperti itu. Daripada si bulan adalah kebaginya, kuninya, dakwah, dan makam. Lebih dekat dengan orang seperti itu. Yang menjelaskan dalam kita dalam apa-apa cara Allah sebelumnya ya, itu yang mengajar Allah untuk kita jalan yang saya akan menunjukkan kepada usaha pulang-pulang dan seluruhnya atau ketiga di kalau semua saya menunjukkan bukan seluruhnya saja juga saya tidak menunjukkan masuk pulang tapi seluruhnya kita juga membaca jalan ya, ada jalan baru ada jalan dulu itu maka Allah itu semua ya. Ada nampak bahwa bagaimana kita bersikap pada lira, sebagainya pada uji, ubi-ubi, sebagainya, nampak itu. Jadi mana? Dan juga kita akan menjelaskan bahwa ya? Mereka juga adalah, ya? Sikap mereka terhadap imam, dan pemimpinan, yang berada di Allah juga adalah tidak tepat. Bahkan mereka mengatakan mengkafirkan pemimpin, mengkafirkan mahat, mahat dalam hal ini betul-betul. Ini kalau yang salah, khawari pada Allah. Ya, kalau yang salah, khawari. Ya, sebenarnya mereka adalah juga dakwah, dia-dia. Mereka juga disini melalui, ya, semua melalui politik. Kenapa? Karena dalam mereka baik Yaman, Terima kasih Indonesia juga. Di negara-negara itu Allah banyak mereka mengembangkan bahasa. Ya, mereka adalah ya berharbu dari takdir. Mereka menyimpang dalam pertanyaan masalah takdir takdir. Mereka menjalani jalan Allah. Ya, ini yang dijelaskan juga dalam kitab Allah dan surah tersebut. Allah berjalan dengan Allah ada bagi ikhwah yang kita berharap di diri kita pula dalam kembali. Apabila kita mengusulkan itu kesimpulan dari para mahal dari tadi tentang perkara suruh yang tersebut. Ya, jadi kalau soal adhan atau bagaimana? Ada yang tanya enggak? Buka tanya sedikit. Nah, bagaimana? Cuma, kalau ada duduk. Nah, ada ya? Ya, langsung aja. Ah, ini ada, ini ada. Kalau duduk, suat, ini ada, kemana? Hah? Ya, kembali. Wujud jemaah ini kenal. Itu jemaah tadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak menambah selagi kutubiyah yang kita itu dijelaskan. Ya, itu Rasulullah punya jemaah, punya pemikiran dan punya jemaah. Ada. Seperti suruh dia itu ada. Ya, tapi pikirannya berkembang. Dan dimanapun yang masuk subhanahu wa ta'ala akan mengecah dakwah selagi. Perbaikan bersama dengan suruh tinggi. Bersama. Hanya beda nama aja. Dan dia juga merupakan pecahan terhadap muslimin. Banyak yang sama juga Akhidin Nabahan Penyidik Barat Mutari juga ada terhadap muslimin. Ini rahmatullah. Ya, saya akan berkata ini ketika mati hidup juga menyidiki ada mana apa pemikiran dibuat lagi pemikiran oleh dia dan kelompok. Cuma dalam kata ada di Barat Mak Gazali yang masih yang berkata tersebut bukan Mak Gazali yang Imam yang dulu pernah anda. Ya, begini kan. Jadi merupakan naga pecah-pecahan dan terpalang-palang daripada pemikiran kepada muslim tersebut. Berkembang dia ini. Dia kepala sudah ketua muslim juga. Jika hak Allah bayar-bayar. Nah itu. Saya barangnya tapi pelan-pelan sudah kepada muslim ini kepada hak Allah. Ini digabungkan oleh diri. Ya, dia berkembang. Suruh ini. Jadi kira mereka adalah menggabungkan pemikiran dan ilmu dengan apa namanya yang saya kutub. Ya, pada kadang-kadang orang mengatakan kutub dia suruh ya. Ya, suruh dan pikiran itu kutub sebagai. Kalau itu dia dimana? Kalau itu adalah Allah yang menanamkan pemikiran kalau di diabat ini adalah saya kutub itu keluar daripada mulut orang-orang atau muslim sendiri. Kalau belum ada lagi, ha? Tuhan Allah, berjalan ini, ha? Tuhan Allah. Batasan kita dalam menyamakan mereka itu gimana? Alangkah aku dalam Allah, apa mereka berpikir dari sini? Kemana apa dia yang teman-teman di? Pertanyaannya tidak, pertanyaannya dan pertanyaannya tidak. Orang-orang yang tidak mungkin bangku, ya baru mengenal sebagainya. Kita tidak mengatakan apa sih? Sebentar itu, sesuatu yang kita berikan kiri-kiri para usaha selagi ini untuk dikenalkan tentang masalah kuliah tersebut dan sebagainya. Ya, kalau kita dilakuin sebagai gembong, kita tidak mengatakan jangan dia mengajak ke pemikiran ini. Tidak ada cerita, kita ya masalah siapa yang dekat ini. Ya, tapi kalau jangan pernah mengalami yang tak mengerti maka dia hanya ikutan. Kalau bisa ada keterangan berbeda salah, bisa ada masalah pada dia, insya Allah kalau mudah dia bisa ikut pada salah sendiri. Ya, berita kepada mereka. Kalau dia beli juga, kalau dia beli dia tak belajar pada toko ini, dia belajar juga. Kalau salah mengatakan orang seperti itu, dia belajar juga belajar. Tapi kalau kita ada dulu yang tidak mencerita terakhir ini Allah SWT Allah awal dulu kopi dulu kalau itu arti tak mungkin tidak belajar belajar Allah Allah Subhanahu Wa Taala belajar belajar yang kita itu kita Allah Allah kita itu dalam berdoa terus itu bahaya. Akan tadi orang pernah. Semua orang pernah ketika orang berjalan lalu sudah ada di kamar seperti yang sebelumnya. Kalian mungkin ya aku nampak tidak pernah tahu. Coba dengan kata ini. Coba. Oh iya aku nampak. Dengar akhirnya di kuasa saya. Ibu rumahnya Allah juga ketika berjalan aku nampak. Itu walaupun yang kita mulai tidak ada mengatakan tidak tenang, kita bisa hatinya ngundel gitu. Bukannya sih mendengar itu. Cara orang yang jadi muka. Kok kita ada? Tetapi kalau lama, kenapa itu yang lebih? Ya kan? Coba-coba orang yang kita boleh. Itu kita ada mengatakan sebut. Ya? Kalau yang lemah, jelas. Kalau yang mau, kita dekat. Kemudian dia berupa peringatan. Jadi kita ada mengatakan sebut. Nah, zaman mereka tidak mahu jadi perkara seperti ini juga sebenarnya ada tidak dalam orang ada. Tetapi yang rojin yang sahih adalah seorang masyhif terlebih dia al-Quran, seorang syekh terlebih al-Quran. Dia kan tahu apa yang dalamnya. Dia usaha manusia. Ya, teringat dulu ketika Ali Hasan teman-teman yang datang kedua kali di Indonesia. Kedua kali ya. Dia datang kepada Rabi. Rabi mewasiatkan kepada dia, kamu jangan turun di suatu tempat. Turun di tempat sendiri biar mereka datang kepada kamu. Kalau dia berniat untuk mengislah memperbaiki. Jadi ketika kita datang, proses, kemudian dia izin kalau datang. Tetapi kalau kamu turun di suatu tempat mereka, mana mereka? Kamu boleh datang. Proses suami itu, kalau dia turun di tempat mereka, jangan kalian datang. Namun kalau mereka salah sama Allah, ya, dia undang masyarakat yang digambarkan oleh mereka adalah bahwa mereka berani. Ya, nama saya sebut orang Allah kita tidak akan seubah kepada dia. Mudah-mudahan Allah kepada Allah akan membuka kepada dia. Itu dia orang mereka dalam rangka menipu selebihnya yang lain itu. Dia bisa menang saya selebih. Ya, apakah Syekh Berazat Allah mereka atau Syekh Ibrahim Rahim yang mereka tentang oleh Syekh Syekh Unah Syekh Abdullah Bukhari Syekh Muhammad Rahimahullah. Ya, itu mereka. Nah kita, kalau itu jauh diadakan di tempat mereka, tidak ada hal yang terlepas, dilarang maksimal. Tetapi kalau bukan di tempat mereka, itu di antara maksimal ada yang boleh terdapat. Kalau bukan di tempat mereka, itu di antara maksimal ada yang boleh terdapat. Habis itu, tidak terlepas. Kalau itu, tapi ada pilihan orang Allah, kita sebagai orang yang melihat di situ, maslahat kepada diri kita, apa akibat setelah itu. Kalau seandainya adalah membuat juga tidak baik, jatuh pada tidak baik, ketinggalan. Kalau kita lihat ini dari bawah sudah ini, tidak sama sama. Tapi yang apalagi dari sebelumnya itu tidak baik. Membolehkan kalau seandainya bukan pada tempat mereka. Di tempat yang lain, bukan tempat mereka. Dibolehkan datang untuk sekedar mengambil faedah ilmu muhadharah dan pulang. Begitu nasihat beliau. Dan ini juga saya dialog dan tanyakan dengan Syekh Usama Koya ketika saya di Padang bulan lalu. Saya telepon dia bernyanyakan. Itu sebenarnya ada keserikan dengan ulama Ibn Mundir Al-Fatih Hal. Lihat kemasalahan kepada pribadi kalian. Mampu kalian datang untuk ambil itu. Datang kalau tidak bisa. Dia bilang kepada itu. Bagaimana? Allah SWT itu diantara perkara-perkara yang umumnya mereka. Jadi, ya. Kondisi di Damas kita lihat kepada Syekh Rubi bagaimana beliau. Saya insyaAllah ta'ala diminta kepada Allah ta'ala di akhir April akan berangkat umroh sama Sa'udan dan Ustaz Abu Bakar di Ambon dan beberapa orang rombongan. Kita akan dengar Rubi kembali sama kali. Sekarang kita tahu Syekh Rubi lagi mendekati Syekh Haya. Ya, dan Syekh Haya juga sudah menunjukkan rasa apa ikhtiram dan penghormatan kepada Syekh Rubi dan kepada Syekh Muhammad. Dia juga mencabut perkataan dari Prof. Muhammad. Dan itu Tetapi kita mengharapkan lebih daripada itu. Apa dia juga ada tambah ilmu yang sahih, sahih Bukhari, sahih Ramadhani, dan sahih Ramadhani, dan sahih Ramadhani. Kita ingin demikian. Dan sahih juga meminta demikian. Untuk beliau lebih kuat ingin demikian. Dia sahih orang tua, itu banyak anak-anak yang ingin bersatu kembali semuanya. Itu juga tidak. Tetapi saya sayang, seperti yang saya bilang tadi, bahwa murid-murid dari sini, kadang-kadang mereka makhluk menganggap di sisi kita juga adalah salah. Ya, ditembaknya juga kata-kata tidak baik kepada kita. Ya, sekali perjalanan Allah, ya, ketika penyikian, anggap kalau mereka kita salah, kok tidak seperti serubi, ya, saya tidak bersurat kepada Allah. InsyaAllah, kita ikuti dalam beliau, yang sahih dan benar, insyaAllah. Ya, bukan kita menyikir beliau, tidak. Dan kita juga jarang, jarang, masih yang kamu terjarang. Kalau masuk diam, serubi itu ada telepon mengambil masalah ini. Itu tuh sibuk, maksudnya bilang dia menghendir. Saya sekarang tidak berbicara tentang fitnah. Saya lebih terfokus tentang hawat ini, awal yang ada di depan. Jadi enggak usah berbicara. Ya, kalau berbicara, nah, itu sebagai pengetahuan tentang kata terakhir tentang damar. Kemudian saja, kalau melihat awal sekarang dari kemampuan di damar sudah mulai terpukul dan sudah mulai tenang, kemudian mereka belajar kembali seperti yang dulu. Dan saya ya juga sudah menelpon kepada Surabi dengan beliau, dan Surabi juga menelpon kepada saudaranya. Berikan nasihat secara umum kepada orang-orang tidak masuk orang untuk ilmu. Cuma seperti yang saya bilang tadi, kalau saya bilang kepada saya yang tadi, ya, bukan pukul gendangnya cuma Allah banyak. Ya, pada dia, bukan tabur gendang, itu banyak, itu sulit. Dan ini sebenarnya harus jalan. Dan usia juga dia tidak menginginkan materi satu itu tidak ada keinginan ya. Ya kita lihat nanti insyaAllah ta'ala kita mudah-mudahan mendapatkan keterangan lebih baik jelas lagi daripada sebuah bohori dan informasi yang kita terhubungan hari ini. Alapun hal yang penting kita tahu adalah bahwa Syekh Muhammad bin Hadi al-Makhdhali setiap fatwa yang saya bawa beliau tidak pernah mengatakan Syekh Al-Haddadi, tidak pernah. Dan tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak ada yang keluar dari beliau, tapi adalah yang keluar seperti yang dijelaskan dalam berbagai itu hal-hal berhadis secara tulisan secara teks saya jelaskan. Tidak pernah mengatakan mengatakan ada, tidak ada. Yang ada keluar itu dari dulu dari para syarhi itu ada yang tahu orang damat dan orang nyaman tahu berapa. Tapi alhamdulillah kalau alhamdulillah sekarang sudah selesai. Tidak perlu kita ulang lagi. Tidak perlu kita kembali ke depan. Mudah-mudahan Syekh itu dekat beliau, saya berkata. Pembira, itu sebenarnya pengetahuan sekarang tentang situasi di Jangan dan cara masyarakat yang dua orang ini. Dan kita mengharapkan sesuatu yang belakang ini adalah kepada sumber, sumber buku di sebagainya. Dan juga kembali seperti itu. Mudah-mudahan Allah kabul masyarakat Tuhan. Dan kepada itu Allah SWT. Dan menjadi kita sampai sini aja. Dan saya lebih kurang kepada kalian. Minta maaf kalau ada majlis. Ada kata-kata yang kemasukan. Ada tingkah laku dan cara penampilan sebagainya, cara penampilan yang tidak baik kemudian saya minta maaf pada kesalahan ini. Insyaallah Taala kita mohon maafkan di sini. Itu kadarnya yang perlu menjadi sepakat bahwa kita sudah berjalan jalan sebelum kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.